السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memudahkan kita untuk melanjutkan ta'lim kita. Pada pembahasan Badal Maghrib ini, kita akan lanjutkan pembahasan atau membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair ini adalah qatlun nafs, dosa yang berupa membunuh. Dosa yang berupa membunuh. Perlu kita terangkan terlebih dahulu bahwa di sana ada pembagian para ulama tentang perihal menghilangkan nyawa seseorang, mungkin dalam hal ini membunuh atau mengeksekusi. Menghilangkan nyawa seseorang itu ada kalanya dengan cara yang dibenarkan dalam syariat, dan yang melakukannya adalah waliul amr, pemerintah. Dan yang kedua adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang batil, dengan bahasa kita adalah membunuh. Dan ini adalah pembahasan pada yang kedua dalam kitab Kabair ini. Hukum asal jiwa manusia, kita berbicara jiwanya seorang mukmin, jiwanya seorang muslim, hukum asalnya adalah haram, tidak boleh dihilangkan, ini tidak boleh dibunuh, kecuali dengan hal-hal yang dibenarkan dalam syariat. Yani salah satu di antara tiga yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni muhammad rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darahnya seorang muslim yang dia bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah wa anni muhammad rasulullah, atau wa anni rasulullah, kecuali dengan salah satu di antara tiga hal berikut ini. Yang pertama, as-sayyib az-zani, seorang sayyib yang berzina. Sayyib ini kaum muslimin adalah seorang yang sudah pernah mengalami pernikahan baik dia status istri atau suami seseorang, yakni dalam ikatan pernikahan, atau dalam status tidak dalam ikatan pernikahan, janda atau duda, ya. Ketika didapati dia melakukan zina dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat, misal dia mengaku, apalagi ada buktinya hamil, seperti terjadi zaman Nabi, atatil mar'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'atun bani Juhainah, seorang wanita datang kepada Nabi dari bani Juhainah, wa hiya hubla min az-zina, dan dia dalam keadaan hamil dikarenakan zina. Wanita tersebut mengatakan, asabtul hadda faqimhu alayya, wahai Rasulullah, aku terkena hukum had, yakni berzina. Buktinya adalah dengan kehamilan yang ada pada dia. Faqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum had itu padaku. Ini dengan iktiraf, pengakuan. Kalau seandainya seorang melakukan perzinaan dan tidak ditegakkan hukum had di negeri tersebut oleh pemerintahnya, maka tidak boleh lembaga tertentu, organisasi tertentu melakukannya ke anggotanya. Tidak boleh. Karena yang berhak melakukan hukum had adalah waliul amr, pemerintah yang sah. Ketika tidak ada hukum had, apa yang harus dilakukannya? Diam. Tidak usah dia berbicara ke siapapun. Dia tinggal taubatan nasuhan. Taubat yang betul-betul taubat. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya. Tetapi kalau sampai ketahuan, ada saksinya yang menyaksikan dia melakukan perzinaan, bukan hanya praduga dan prasangka, maka ditegakkan hukum had, yakni dirajam, tidak dipenggal, tetapi dikubur setengah badan dan dilempari dengan batu sampai mati. Sampai mati. Kalau belum mati baru semaput, lempari lagi. Nah, sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa perzinaan, bisa dilihat dari ukuran siksaan yang dia derita, yakni dilempari dengan batu sampai mati oleh kaum muslimin dalam jumlah yang banyak. Dalam rangka menegakkan hukum had, hukuman yang telah Allah tentukan. Yang kedua, an-nafsi bin-nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni kisos. Jiwa dengan jiwa, membunuh maka dibunuh. Ada orang yang mengatakan hukum Islam itu kejam, yakni hukum eksekusi, hukum idam, hukum pancung. Nah, seperti yang dilakukan di negeri Saudi, ada orang yang Saudi kejam menegakkan hukum pancung. Jawabannya adalah, kaum muslimin, membunuh itu kejam. Memang membunuh itu kejam. Karena itu dibalas dengan yang setimpalnya. Dia pun dibunuh. Sehingga yang kejam itu adalah perbuatan dia membunuh orang yang tidak salah. Adapun dia dibunuh sebagai hukuman yang setimpal atas perbuatannya, ini bukan kejam, ini setimpal. Bisa dipahami hadirin? Yang kejam yang mana? Yang dia ketika membunuh orang yang tidak halal dibunuh, ya, sampai mutilasi umpamanya. Sebagian ulama kaum muslimin menyebutkan orang yang melakukan pembunuhan misal dengan mutilasi, maka dia pun dimutilasi. setimpal. Ya. Dia membunuh orang dengan membakar hidup-hidup. Dia pun dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setimpal. Ini sebagian berpendapat seperti itu. Sebagian berpendapat dengan cukup dengan didebah, dipotong lehernya. Dengan dipancung. Karena hal itu lebih cepat menuju kepada kematiannya. Ala kulli hal, membunuh itu kejam. Betul, setuju kita. Membunuh itu kejam. Tetapi tatkala seorang membunuh orang yang tidak halal dibunuh, menganiayanya, mendzaliminya, maka keadilan harus ditegakkan. Nyawa, utang nyawa, maka bayar nyawa. Begitu bahasanya. Nyawa, maka harus dibayar dengan nyawa. Dia pun harus dibunuh. Ini dibenarkan dalam syariat. Disebut dengan hukum qisas. Kemudian yang ketiga, yang halal dibunuh adalah orang yang tariku lidinihi al-mufarqal jamaah, seorang yang meninggalkan agama, yakni murtad, keluar dari Islam. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, pada pembahasan kita malam ini adalah dosa yang berkaitan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Di negeri kita sekarang ini banyak kasus pembunuhan. Pembunuhan, perampokan disertai dengan pembunuhan. Banyak terjadi? Banyak. Ya. Macam-macam motif pembunuhan. Maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan bacakan beberapa ancaman-ancaman yang disebutkan dalam ayat dan juga disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Yang pertama disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Ini balasannya. Khalidan fiha, dia kekal selamanya di dalamnya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, Allah mengutuknya, melaknatinya. Dan yang kelima, wa'addalahu adaban azima, dan Allah siapkan bagi dia siksa yang besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ayat-ayat yang seperti ini dilewati, dilalui, dimaknai sesuai yang tertera. Nususul wa'id tujro kama ja'at. Nas-nas ancaman itu dilewati, diterjemahkan, dipahami sesuai yang ada. Sesuai yang tertera. Tertera di situ, begitu lafadznya, maka begitu kita menerjemahkannya. Disebutkan oleh para ulama mengapa demikian? Karena itu sebagai zajran, sebagai bentuk hardikan, sebagai bentuk ancaman terhadap siapa yang melakukannya, maka dengarkan ini yang Allah akan timpakan kepada dia sebagai hukumannya. Yang dengan itu diharapkan seorang akan menahan diri dari melakukan dosa-dosa tersebut. Walaupun kita tidak mengatakan itu termasuk kesyirikan, itu termasuk kekufuran, tidak. Dosa membunuh bukan dosa kesyirikan. Tetapi begitulah ancamannya. Sebagaimana ancaman yang banyak terjadi, di antaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kasiatin, ariyatin. Mereka wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dengan dua makna. Pakaiannya sangat tipis. Sehingga membentuk warna kulit. Ya. Atau pengertian yang kedua. Pakaiannya sangat ketat. Sehingga menempel di lika-liku tubuhnya. Bak seperti halnya tidak berpakaian. Ru'usuhunna kasmiyatul buhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka berlenggak-lenggok. Bagaikan punuk unta. Apakah maknanya disanggul? Atau gaya jalannya menggoda kaum pria? Sehingga kepalanya pun berlenggak-lenggok. Ya, susah dicontohkan, Pak. Tapi begitulah mereka, kaum muslimin. Nabi mengancam apa tentang mereka ini? La yadkhulunnal jannah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Apakah mereka musyrikin dan kafirin? Tidak, tetapi begitulah ancaman. Diterjemahkan sesuai dengan yang ada sebagai bentuk apa? Peringatan agar jangan melakukan hal tersebut. Ancamannya sangat dahsyat. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi waqom muslimin menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Di sini waqom muslimin pihak-pihak khawarij yang mereka membunuh kaum muslimin yang sedang sholat. Mengebom kaum muslimin yang sedang sholat. Dan itu pernah terjadi, sholat Jumat. Ya. Maka ini adalah bentuk kesengajaan. Dia mengkafirkan kaum muslimin yang sedang sholat. Dia tidak memiliki hujjah. Serampangan. Walhamdulillah dalam insiden itu yang jadi korban adalah dia sendiri. Pelakunya. Yang lainnya tidak ada yang mati. Karena itu namanya mati konyol. Hah? Jihad model apa? Ya seperti itu ya kaum muslimin. Dia katanya mau menikahi bidadari. Dia menikahi bomnya. Hah? Dengan angkah tuka. Dengan tum. Mati dia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Di dalam ayat yang berikutnya Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما. Mereka yakni ahlul jannah adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada tuhan-tuhan selain Allah. Ahlul jannah adalah mereka-mereka yang tidak menyekutukan Allah. Mereka ahlul jannah adalah wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah. Mereka tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ahlul jannah itu bukanlah orang yang melakukan dosa membunuh. Wala yaznun, dan mereka juga bukan orang-orang yang berzina. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut di atas, yalqa thama, dialah orang yang melakukan dosa besar. Syirik, membunuh, dan berzina. Disebutkan dalam satu teks ayat. Ya. Yudha'af lahul adabu. Akan dilipat gandakan siksaan bagi dia. Yaumal qiyamah. Yudha'af lahul adab. Yaumal qiyamah. Wa yaghlud fiha muhana. Wayaghlut fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka itu selamanya dalam keadaan hina. Lalu ayat tersebut sesuai dengan apa yang ada. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihan, dan dia beramal dengan amalan yang salihan, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka merekalah orang-orang yang Allah akan gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina, itu dosa-dosa besar. Kalau terbawa sampai mati, siksanya diterangkan dalam ayat ini. Dilipat gandakan azabnya, dikekalkan dalam neraka, dalam keadaan terhinakan. Tetapi kaum muslimin, apabila dosa ini seorang bertobat sebelum matinya, syaratnya taba wa amana wa amila amalan saliha. Dia bertobat, dia beriman, dan dia beramal dengan amalan saleh. Faulaika, maka Allah katakan, maka mereka itu orang-orang yang yubaddilullahu sayiatihim, Allah akan gantikan keburukan yang telah lalu, dosa yang telah lalu, membunuh, berzina, syirik dan yang lainnya, dengan dia taubat, beriman dan beramal saleh, Allah akan ganti itu semuanya dengan kebaikan bagi dia. Allah akan ganti dengan pahala. Wa kana Allahu ghafur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kaum muslimin rahimani warin jami'an, terdapat pendalilan bahwa membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh itu termasuk dosa besar. Disebutkan dengan ancaman-ancaman yang besar. Dan itu adalah definisi dosa besar. Sebuah dosa yang disebutkan ancamannya dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah. Maka itu dosa besar. Tetapi wahai kaum muslimin, dalam ayat ini menerangkan, kalaulah seorang pernah melakukan salah satu di antara dosa-dosa itu, maka yang dia kerjakan adalah dia sembunyikan aib itu. Mungkin seorang dulu pernah berzina. Mungkin seorang dulu pernah membunuh. Mungkin seorang dulu pernah syirik. Karena memang akidah dia akidah syirik di awalnya. Hendaknya dia diam, dia tidak perlu bercerita, dan dia tidak perlu untuk menyampaikan perihal itu kepada seorang pun. Hendaknya dia tutupi, dia sembunyikan itu, cukup antara kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Untuk kemudian engkau bertobat dengan tobatan nasuha, sebagaimana telah kita bahas tentang taubat di pertemuan telah lewat, dan kau pupuk dengan iman kepada Allah, rasa takut kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan yang saleh yang sesuai dengan syar'i, cukup dengan itu, cukup. Allah akan gantikan dosamu dengan kebaikan, dan mudah-mudahan kami istiqamah sampai mati. Bisa dipahami hadirin? Nah. Kemudian yang berikutnya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau ditanya tentang dosa-dosa besar. Wa qala rajulun nabi ayu dhanbin a'zam 'inda Allah ta'ala, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Qala, Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kau yakin Allah adalah yang menciptakanmu. Allah yang menciptakanmu, memberikan rizki kepadamu, menghidupkanmu, memberikan kesehatan untukmu, segalanya dari Allah. Ternyata kamu mengangkat makhluk tinggi-tinggi, setinggi Allah, dalam wujud engkau doai dia sebagaimana engkau berdoa kepada Allah. Yakni dosa syirik. An taj'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini diantara definisi kesyirikan. Kemudian Nabi ditanya lagi, qala thumma ayyu, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah yang paling besar? Qala an taqtula waladaka khasyatan an tud'ima ma'aka. Dosa yang berikutnya adalah engkau membunuh anakmu karena engkau takut anakmu ikut makan bersamamu. Di masa-masa krisis, di masa-masa melanda kefakiran, kurang pangan, manusia berpikir liar. Di antaranya adalah membunuh anaknya sendiri. Ini dia. Di masa-masa sekarang ini pun, kaum muslimin, ada beberapa orang yang berniatan seperti itu. Dia tidak mau punya anak lagi. Khawatir mok nanti kerek. Ya. Mumet uling oleh pangan. Anaknya loro bae lah. Sehingga dia membatasi. Dengan berbagai macam cara. Bahkan mungkin ada aborsi secara sengaja. Karena tidak berkehendak memiliki anak lagi. Alasannya khasyatul faqr, karena rasa takut dengan kefakiran. Ini disalahkan dalam agama kita, kaum muslimin. Kalau mau berencana, maka berencalah. 2 tahun sekali punya anak. Kalau Allah takdirkan punya anak 5, alhamdulillah. Punya anak 8, 9, 10, alhamdulillah. Nikmat min Allah. Semuanya membawa rizkinya masing-masing. Kita hanya menjarangkannya agar supaya bisa terpenuhi kebutuhan dan pendidikannya, tapi tanpa membatasinya. Karena membatasi itu dikarenakan faktor apa? Khasyata an tud'ima ma'ak. Engkau takut kalau anak itu lahir kemudian makan bersamamu, dan kamu khawatir tidak bisa untuk memberikan nafkah, atau khawatir fakir. Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang Allah ciptakan. Ya, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang hidup di permukaan bumi ini, termasuk manusia, hewan-hewan besar, hewan-hewan kecil, kecuali semuanya ditanggung oleh Allah rizkinya. Kita sih punya perut kecil, Pak. Sapi lebih besar dari kita juga kenyang terus. Nah, ikan paus, wahai muslimin, lebih besar berkali-kali lipat. Allah kembang biakan mereka dan Allah siapkan makanannya. semuanya hidup. Allah yang mengatur rezekinya masing-masing. Masya Allah ini kaum muslimin. Nah, dalam hadis ini kaum muslimin disebutkan Imam Dzahabi adalah dalam rangka menunjukkan bahwa membunuh walaupun anak sendiri itu termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, dia ditanya tsumma ayyu, kemudian apalagi ya Rasulullah dosa besar itu? Qala antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Rasulullah SAW menyebutkan kalimat ini. Diterangkan oleh para ulama, zina itu dosa besar. Akan ada bab tersendiri tentang dosa zina. Lebih besar lagi kalau berzinanya itu dengan istri tetangga. Semakin dia dekat, dia melakukan zina dengan orang dekat, semakin besar dosanya. Bukan berarti nek zina kambi wong singa toh paya. Bukan seperti itu pak pengertiannya. Zina haram. Apalagi dengan istri tetangga. Seakan-akan Nabi kita Rasulullah SAW mengetahui apa yang terjadi di zaman kita. Kita sebut seakan-akan. Karena sudah kita bahas. Nabi kita bukan seorang yang tahu tentang alam gaib. Tetapi Masya Allah, perselingkuhan itu kadangkala dengan istri tetangga. Perselingkuhan itu kadangkala dengan teman kerja. Perselingkuhan itu kadangkala dengan adik ipar. Ipar-iparan. Na'udzubillahi min dzalik. Mengerikan. Ini semua termasuk dari dosa besar. Kemudian setelah Nabi menyebutkan tiga hal itu, beliau menyebutkan ayat tadi di atas. Walladina la yad'una ma'allahi ilan akhar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Wala yaznun. Wa may yaf'al dhalika al-kathama al-aya. Ya. Yang berikutnya kaum muslimin, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan hadis, apabila ada dua orang muslim berkelahi, saling menghunus pedang. Ya. Berkelahi, duel. Kemudian berhasil yang satu membunuh yang satu. Yang satu membunuh yang satunya. Yang satu terbunuh dan yang satu sebagai pihak pembunuh. Yang masuk neraka yang mana pak? Hah? Yang masuk neraka yang mana? Gak jelas jawabannya. Dua-duanya atau salah satunya? Dua-duanya. Ini dibahas oleh beliau agak sedikit panjang, saya sebutkan pembahasannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu fin nar." Apabila ada dua orang muslim berjumpa, bertemu masing-masing dengan membawa pedangnya, terjadi perkelahian, maka al qatil sang pembunuh wal maqtul dan yang dibunuh finnar, dua-duanya di neraka. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama bal maqtul, wahai Rasulullah, ini sang pembunuh masuk neraka wajar saja dia membunuh, bagaimana dengan nasib orang yang dibunuh? Dia terzalimi, dia pihak korban. Kok mengapa dikatakan masuk neraka juga? Jawabannya Rasul mengatakan, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Dia juga tadinya adalah seorang yang semangat untuk membunuh saudaranya yang tadi. Cuman dia kalah dalam berkelahi, akhirnya dia yang dibunuh. Coba kalau dia yang pandai berkelahi, yang satunya tidak bisa berkelahi, ya sudah, dia yang akan membunuh. Di sini terdapat pembahasan. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab niat di awal kitab Riyadhus Salihin adalah untuk menerangkan wali kullim ri'in manawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia yang terbunuh, niatan awalnya dia ingin membunuh juga. Ini betul Pak? Ini bisa terjadi dua-duanya mati, saling tusuk-menusuk, mati lorone, finar. Atau bisa terjadi satu mati, satu yang sehat, dia yang membunuh. Dua-duanya finar. Tidak ada yang diuntungkan. Dua-duanya finar. Karena kan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Inilah dampak negatif dari perbuatan membunuh. Muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau kita tiba-tiba dirampok? Hah? Dibegal. Kemudian kita mukul, Pak. Sekali pukul, mati orangnya, Pak. Pas kebetulan rampoknya jantungan. Kita tidak tahu ini orang penyakit jantung. Puk, lo kok mati? Finarnya siapa, Pak? Finar? Hah? Yang membunuh atau yang rampoknya? Di sini ada pembahasan. Ya, kita masuk kepada pembahasan. Beliau menukilkan ucapan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Kata beliau, innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma. Dua orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi di atas. Yani dua orang tersebut dua-duanya di neraka. Itu dikarenakan keduanya berkelahi, terjadinya permusuhan antar keduanya. Kebencian antar keduanya dalam urusan duniawiyah. Ini marah, ini marah, ini musuh. Terjadi perkelahian. Atau dikarenakan karena asabiyah. Asabiyah ya ini kesukuan atau fanatik dengan satu tertentu, tawuran, ya, kampung ini dengan kampung ini, warga ini dengan warga ini, saling bunuh-membunuh, bukan dalam rangka yang dibenarkan dalam syariat. Ini masuk dua-duanya final, ya, atau riasatin atau talabud dunya, bunuh-membunuh karena mencari kekuasaan. Kelompok preman A dengan kelompok preman B. Rebutan apa? Pasar mamanya. Gara-gara urusan parkir. Berkelahi. Ini kalau terjadi maka dua-duanya final. Hah? Atau faktor-faktor duniawi yang lain. Final. Adapun ada beliau, apabila daf'an nafsi, seorang membela diri, ini pembahasannya membela diri, artinya ghairu qasidin bihi qatlu sahibihi, dia tidak ada unsur niatan membunuh orang, dia sedang di terminal umpamanya, atau dia sedang mungkin malam hari naik motor dibegal. Dia gak ada niatan membunuh. Gak ada persiapan senjata. Gak ada apapun. Tetapi terancam jiwanya. Yudhafi an-nafsih. Mau tidak mau dia harus melakukan perlawanan. Di saat itu terjadi perkelahian. Kalau seandainya sampai lawannya mati. Dia tidak terkena hadis ini. Bisa difahami hadirin? Kalau dia yang mati. Maka dia mati syahid fi sabilillah. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Wa man qutila duna nafsi fa huwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela hartanya karena dirampok, dirampas, dia tetap bela diri. Dia tidak serahkan dengan begitu. Ternyata dia mati. Syahid, kata Nabi. Atau seorang yang bela diri dalam rangka membela jiwanya dari ancaman pembunuhan. Kalau dia sampai mati, fahuwa syahid. Maka dia syahid fi sabilillah. Yani mati sebagai seorang yang syahid. Kalau seandainya dia membunuh terpaksa, gak bisa dielakkan. Terjadilah si perampok tersebut mati di tangannya. Maka dalam agama kita, dia tidak terkena hukum finnar. Karena dia yudafi'an nafsihi. Dia membela dirinya. Bukan atas kesengajaan. Bersengaja-sengaja membunuh orang dengan mempersiapkan tenaga atau mempersiapkan alat-alat, tidak. Ya dia enggak sengaja. Dan tidak ada niatan membunuh kecuali melumpuhkan. Ternyata ngantek mati, Pak. Ini tidak terkena. Bisa difahami? Termasuk dalam hal ini adalah pasukan tentara, polisi, densus, atau TNI atau yang lainnya. Ketika diutus oleh pemerintah tugas guna memburu para khawarij. Yang khawarij ini adalah ahlul buhat, para pemberontak yang secara syar'i memang harus diperangi. Faqatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah mereka-mereka yang memberontak sampai mereka mau kembali kepada agama Allah azza wajalla. Ketika sang tentara itu mau menembak ahlul buhat, ternyata ahlul buhat itu meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Tentaranya juga muslim. Sini juga Allahu Akbar. Hing pada dina Allahu Akbar ya. Kini aku tak tembak, kayak aku neraka pora ge. Urusannya hadis ini. Dia muslim. Ya dia sholat, ya dia puasa, ya dia baca Quran. Tapi dia ahlul bughat. Teroris, khawarij. Ya? Dan dalam hukum agama kita memang harus ditiadakan mereka. Dimusnahkan. Sehingga kita berterima kasih kepada pemerintah negeri ini. Yang memiliki keseriusan dalam menanggulangi teroris itu. Perang. Di saat mau ditembak, kalau dia mengucapkan Allahu Akbar, tembak saja. Anda tidak terkena hukum hadis ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan barang sejenak. Qala al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi, fa amma man qatala ahlal baghi. Adapun orang-orang yang memerangi ahlul bughat, ahlul bughat pemberontak, ala sifat allati yajibu qitaluhum fiha, dengan aturan-aturan syar'i yang ditetapkan dalam agama kita, ahlul bughat kemudian diperangi sesuai dengan aturan-aturan yang memang mereka harus diperangi sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidaklah termasuk yang terancam dalam hadis Nabi, apabila ada dua orang muslim yang saling bertemu dengan menghunus pedangnya masing-masing. Tidak terkena. Pihak yang memberontak mengacungkan senjata. Pihak pemerintah yang sah juga mengacungkan senjata. Tetapi teksnya ini dilakukan karena perintah syariat guna memerangi para pemberontak. Maka ketika terjadi peperangan mengakibatkan terbunuhnya salah satu pihak atau bahkan dua belah pihak, maka hukumnya berbeda. Yang finnar, yang masuk neraka adalah ahlul bughat. Adapun yang pasukan pemberita yang sah, dia tidak terancam dengan finnar, karena dia menjalankan perintah sesuai dengan hukum syar'i. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya, di antaranya riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yazalul abdu fi fushati min dinih." Terus menerus seorang hamba berada di atas agamanya dengan baik, dengan benar, ya, malam yusibdaman haraman, selama dia tidak membunuh satu jiwa yang haram. Maknanya riwayat ini juga berkaitan tentang dosa besar. Pembunuhan itu adalah dosa besar yang akan lambat laun merubah seorang tersebut menjadi jelek dan buruk, dan pada tingkatannya bisa menyebabkan orang tersebut jatuh pada kekufuran. Ya, apalagi yang dilakukan oleh kaum Khawarij, menuduh orang lain terlebih dahulu kafir untuk kemudian setelah itu dibunuh, dihalalkan darahnya. Mereka jatuh pada beberapa kesalahan. Yang pertama, menuduh orang lain menjadi kafir dalam keadaan yang dituduh masih sebagai muslim. Maka tuduhan mereka kembali kepada sang penuduh, yakni mereka. Nabi kita mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa huwa bikafirin fayarji'u ila qailihi aw kama qala an-nabiy alaihi salatu wasalam." Barang siapa yang mengatakan kepada orang lain, "Wahai kafir," padahal dia itu muslim, dia itu bukan kafir, tetapi dipanggil dengan kalimat itu, maka tuduhan itu kembali kepada sang penuduhnya. Yang lebih kejam lagi, Khawarij wa kaum muslimin, mereka sudah menuduh kekafiran kepada kaum muslimin, plus setelah itu mereka menghalalkan darahnya. Sehingga jangan heran mereka membunuh, karena memang mereka telah menghalalkan darah umat Islam, maka mereka pun akan membunuhnya ketika kapan mereka punya kekuasaan, punya kekuatan. Mereka akan melancarkan aksi secara brutal membunuh, sebagaimana Khawarij di zaman dulu kala yang dibunuh tidak tanggung-tanggung khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lain. Ini dia. Sehingga betul-betul mereka ini rusak agamanya, rusak, kacau. Bahkan terjadi antara mereka saling bunuh-membunuh, saling menghalalkan darah satu dengan yang lain. Antar mereka yang pahamnya satu di atas paham Khawarij, mereka bersekte-sekte dan mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Dikarenakan mereka beragama dengan hawa nafsu. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang berkaitan tentang dosa membunuh. Riwayat Imam Bukhari, juga Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, Ibn Majah dari hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadithnya panjang, lenukilkan yang pas dengan pembahasan. Awalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamati fid dimar. Urusan pertama kali yang akan diselesaikan antara hamba adalah dalam urusan darah, bukan dalam urusan yang lainnya. Urusan darah. yakni membunuh. Yang pertama kali dihisab dari amalan manusia yang berkaitan dengan hak Allah adalah salat. Adapun yang pertama kali dihisab antara kaitannya manusia dengan manusia adalah dalam urusan ad-dima, pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa dahsyatnya dosa membunuh, sehingga menjadi apa? Pembahasan pertama dalam hak-hak yang berkaitan dengan Bani Adam. Disebutkan juga Imam Zahabi hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari hadis Abdullah bin Amr bin As, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ghayatul Maram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawali dunya. Terbunuhnya satu orang mukmin itu harganya lebih mahal daripada hilangnya dunia beserta isinya. Hilangnya nyawa seorang mukmin indallah ini lebih besar urusannya daripada hilangnya dunia beserta isinya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin jiwanya sangat terhormat, tidak boleh kita untuk menyakitinya, apalagi sampai tingkatan membunuhnya. Ala kata Nabi, ala inna dima'akum wa amwalikum wa aradukum alikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Yani tidak boleh gegabah dalam urusan kehormatan, nama baik dijaga. Jangan sembarangan ghibah, namimah. Jangan sembarangan mencela dan menghardik. Itu haram hukumnya. Bukan pula dalam harta. Jangan sembarangan ngambil milik orang. Ya. Demikian pula dengan perkara darah. Jangan sembarangan bunuh-membunuh. Itu semuanya hak Bani Adam, haram. Seperti haramnya hari ini. Ini yaum Arafah. Di bulan ini. Di bulan Dzulhijjah. Di tanah kalian ini. Yaitu tanah haram. Maka hadirin kaum muslimin, hadis ini menunjukkan juga betapa besarnya dosa membunuh yang sekarang ini menjadi ringan, ya, menjadi hal yang apa? Yang ringan, dianggap sepele. Sedikit marah, naik pitam, ambil pisau, tusuk, mati. Dia pandang bulu, apakah dia orang tua sendiri, apakah dia mertuanya sendiri, atau mungkin istrinya sendiri. Di berbagai media cetak elektronik kita membaca, kita menyaksikan di negeri kita pembunuhan terus dan terus. Itu dikarenakan tidak ditegakkan hukum had yang disyariatkan dalam Islam. Kalau seandainya orang yang membunuh kemudian berhasil ditangkap, dia sebagai pembunuh dan terbukti dia sebagai pembunuh, maka dibunuh, dieksekusi. Apalagi dia dibunuh dengan cara dia membunuh korbannya, maka niscaya orang akan berpikir sekian kali untuk melakukan pembunuhan. Akan berpikir resiko. Kalau sampai tertangkap, dia akan disepertikan seperti dia melakukan kepada korbannya yang disekap di kamar mandi, sekap kamar mandi sampai dia mati. Tanya, sudah mati belum? Belum, ya sampai mati. Hah? Dia seperti itu melakukannya. Yang dia masukkan terus. Kalau itu ditegakkan oleh kaum muslimin, niscaya akan aman. Allah menyatakan, ala fil qisasi hayatun, sesungguhnya dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan. Dengan ditegakkan hukum qisas terdapat kehidupan, menjadikan aman. Menjadikan aman. Orang tidak khawatir akan ada orang yang membunuhnya. Karena dia yakin Kalau saya mati sampai terbunuh oleh orang dengan cara yang zalim, yang membunuh pun akan dibunuh. Akan ada kehidupan yang damai, yang tenang. Hah? Masya Allah. Kemudian ikhwan muslimin, yang berikutnya ada masih beberapa pembahasan. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Farras bin Sya'bi, Al-Imam Farras Al-Imam Sya'bi, an Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i dan Darimi. Nabi mengatakan, al-kaba'iru akbarul kaba'iri, termasuk dosa besar yang paling besar, urutan yang pertama adalah asyirku billah, wa qatlun nafs, wa hukukul walidain. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, akbarul kaba'ir, sebesar-besar dosa adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, dan qatlun nafs, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Baru kemudian uqukul walidain, durhaka kepada orang tua. Riwayat ini juga menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh dalam agama kita, sehingga sampai tingkatan orangnya pun dihukum bunuh juga, menunjukkan besarnya hal tersebut dalam agama kita. Yang berikutnya disebut dalam riwayat yang lainnya, al-kabair, dosa besar adalah al-isyraku billah, perbuatan syirik kepada Allah, wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang haram itu dibunuh, wal yaminul ghamus. Yaminul ghamus akan ada pembahasannya tersendiri. Apa itu? Sumpah palsu, yang dengan sumpah palsu itu engkau akan meraup keuntungan duniawiyah. Itu namanya yaminul ghamus, bersumpah tetapi sumpahnya dusta, dalam rangka agar mendapatkan keuntungan apa? Duniawiyah. Dan ini ada pembahasannya tersendiri insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat yang lainnya, disebutkan Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Sahihah, inna Allah aba alayya biman qatala mu'mina. Allah subhanahu wa ta'ala enggan untuk memaafkan seorang yang membunuh seorang mukmin. Pembahasannya adalah ketika seorang membunuh dan dia tidak bertobat sebelum mati, maka Allah enggan memberikan maaf bagi dia. Ancamannya dahsyat, diazab dengan azab yang dahsyat. Disebutkan oleh riwayat Imam Bukhari juga Imam Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, pembahasan tentang orang yang membunuh orang yang kafir. Kalau tadi hukum membunuh orang yang muslim, hukum membunuh orang yang mukmin, sekarang beliau susutkan dengan apa hukumnya membunuh orang yang kafir. Barakallahu fikum. Sudah berulang kali pembahasan ini, bahwa agama kita membagi orang kafir menjadi beberapa bagian. Tidak satu bagian boleh dibunuh. Tidak. Khawarij tidak memakai bagian ini. Teroris tidak pandang bulu. Nabi mengatakan apa tentang orang kafir yang haram dibunuh? Tidak pandang bulu. Sikat semuanya. Dihukumi semua orang kafir di muka bumi ini, kafir harbi, sehingga boleh diperangi dan dibunuh. La hawla wa la quwwata illa billah. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Nasa'i, berkaitan dengan membunuh orang kafir yang terjadi perjanjian damai atau perjanjian keamanan bersama atau perjanjian dagang dan yang lainnya. Nabi mengatakan, man qatala muahadan, lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama. Barang siapa yang membunuh orang yang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga, padahal sesungguhnya baunya surga itu bisa tercapai atau bisa dicium. Wanginya surga bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan, itu sudah bisa tercium bau aroma wanginya al-jannah. Nah, orang yang membunuh orang kafir yang dia sedang ada perjanjian damai atau kerjasama dalam bidang yang lainnya dengan pemerintah muslim, kalau dia membunuhnya, maka Rasul mengancamnya dengan apa? Dia tidak akan mencium bau surga. Walaupun yang membunuh seorang mukmin, kalau kafir dengan kafir tidak ada pembahasannya. Ini dibahas dikarenakan yang membunuh seorang muslim, yang dibunuh seorang kafir, tetapi kafirnya muahad, ancamannya dahsyat. Sehingga agama Islam ini tidaklah dengan sebab membenci kekafiran dan membenci orang-orang kafir kemudian menghalalkan darahnya. Tidak. Bisa dipahami hadirin? Kita benci kepada kekafiran, Allah murka kepada kekufuran, tetapi aturan-aturannya harus ditegakkan. Kebencian itu tidak berarti membawamu untuk membunuhnya. Karena ada ancaman dalam agama kita. Seorang muslim yang membunuh kafir tetapi kafirnya muahad, dia tidak akan mencium bau surga. Bukan dalam rangka membela orang yang kafir. Bukan. Tetap dia kafir. Namanya kafir, dia kafir. Ya. Tetapi begitulah aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa difahami hadirin? Ini membunuh orang yang kafir muahad. Lah bagaimana lagi kalau membunuh seorang mukmin? Urusannya lebih dahsyat lagi. Lebih mengerikan ancamannya. Ya. Karena itu kaum muslimin hati-hati. Jangan pernah berpikir terlintas di benak lakukan dosa yang kita sedang bicarakan. Semarah apapun, seemosi apapun, tahan. Jangan pernah berpikir membunuh. Karena itu perkara sangat besar dalam urusan agama kita. Ya, walaupun demikian, kalau dia bertobat, beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, Allah akan ampuni. Tetapi ketahuilah yang namanya taubat itu taufik dari Allah. Tidak semua orang bisa taubat, ya muslim. Tidak semua orang mampu untuk bisa taubat, tidak semua orang. Bahkan sifat dosa disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, yang namanya dosa dzunub wal ma'asi yatawalladu ba'daha ba'dan, melahirkan kemaksiatan yang lainnya, kemudian melahirkan kemaksiatan yang lainnya, sehingga susah bagi orang itu untuk berhenti. Kalau tangan sudah pernah membunuh, maka dia akan gatal membunuh lagi, membunuh lagi. Betapa banyak orang yang seperti itu, sampai di penjara pun masih tetap membunuh. Hah? Akhirnya dia pun harus dibunuh, dan memang harus dibunuh. Orang yang membunuh maka dibunuh. Ya. Yang terakhir, wahai kaum muslimin, kita bawakan di sini sebuah riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhanbin 'asallahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan mutaammidan. Semua dosa akan Allah ampuni kecuali seorang yang mati di atas kekafiran atau seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Saya ulangi, hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i dalam Sunan Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dari sahabat Abu Darda, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Nabi kita mengatakan kullu dhanbin asallahu an yaghfira lahu. Semua dosa itu akan diampuni oleh Allah illa kecuali rajulun mata kafiran. Seorang yang mati dalam keadaan kafir. Dan seorang yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah tidak berkenan memaafkannya. Artinya dia akan disiksa dengan sebab perbuatan itu. Illa kecuali. Tetap saja ada kecualinya. Man taba. Orang yang bertobat. Kapan dia bertobat? Sebelum mati tentunya. Kalau ada orang tobat setelah mati, bisa enggak Pak? Ya bagaimana dia tobat setelah mati kok Pak? Setelah mati itu tidak ada tobat, yang ada adalah apa? Siksaan. Dia bertobat, beriman, dan beramal dengan amalan yang saleh. Ini kaum muslimin materi yang kalau dibawakan di hadapan para nabi di Nusa Kambangan atau apa, mengerikan. Kita sampaikan pelajaran ini di depan mereka. Dosa khamr, dosa narkoba, dosa zina yang mereka lakukan selama hidup mereka sebelum ditangkap. Jadi mereka itu bersyukur dengan ditangkap jadi ngaji. Ya. Jadi tahu Islam, jadi berhenti kemaksiatannya. Kalau enggak sudah kebablasan. Kita sebutkan azab-azab siksa. Tetapi jangan lupa, kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha, beriman, beramal saleh, maka Allah akan memberikan ampunan baginya. Yubaddilallahu sayyiatuhum. Yubaddilallahu sayyiatihim hasanat. Allah akan gantikan bagi mereka kejelekannya dengan kebaikannya, supaya dia apa? Bersemangat untuk bertobat. Sekali lagi, dosa tidak perlu diceritakan. Ya. Enggak perlu ada orang di antara antum, "Pak Ustaz, saya pernah berzina. Bagaimana hukumnya?" Dan enggak usah. Kayak gitu diceritakan. Enggak usah. "Pak Ustaz, saya pernah nyolong." Enggak usah. Yang paling mudah dan gampang antaramu dengan Allah Azza wa Jal, tobatan nasuha, engkau berhenti darinya, engkau menyesal, engkau meninggalkannya, berazam untuk tidak mengulangi kembali, dan engkau berbuat baik setelahnya. Mudah-mudahan urusanmu selesai dengan Allah memaafkannya. Sampai pun membunuh. Bukankah ada hadis yang mengisahkan pembunuh 99 orang, kemudian membunuh lagi satu orang, genap menjadi berapa? 100. Di Nusa Kambangan ada seorang yang membunuh dengan biadab keji. Dia mendapatkan hukuman seumur hidup. Bahkan ada juga yang mendapatkan hukuman MT, mati. Itu di negeri kita bisa berkurang dari hukuman mati menjadi hukuman SH. SH apa? Sarjana hukum. Bukan, seumur hidup. Dari seumur hidup pun ketika dia sudah menjalani bisa berkurang menjadi 20 tahun. Kalau dia sudah menjalani sampai 25 tahun, hukumannya adalah 20 tahun, hari itu pulang. Itu sudah dihadapi oleh seseorang yang dia walhamdulillah membaik. Sudah menjalani sekitar 18 tahun. Seumur hidup sudah dijalani 19 tahun. Sedang berusaha untuk mendapatkan remisi agar berubah statusnya menjadi 20 tahun penjara. Saya tanya, kenapa Mas? Membunuh. Dia masih bersyukur masih ada nyawa. Masih ada nyawa, dia bisa bertobat, bisa beribadah, bisa minta maaf, bisa memohon ampun. Walaupun dia 20 tahun dalam penjara, enggak apa, ya bingung. Hidupnya sudah. Penjara itu adalah rumah dia. Sanak famili sudah enggak pernah lagi. Hidupnya penjara sudah. daripada dia tidak ada kesempatan untuk beribadah. Yakni dengan diedam, dieksekusi. Satu sisi dia masih bersyukur negeri ini tidak tidak mengadakan hukum qisas, karena itu dia bisa beribadah. Satu sisi dengan tidak ada hukum qisas, pembunuhan terus menerus berjalan. Oh muslimin rahimani wa jami'an. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang kesimpulannya, hati-hati dari dosa yang satu ini. Mari kita masing-masing kita menjaga jangan sampai terjatuhkan pada dosa yang satu ini. Karena urusannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.